فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Bagaimana sikap seorang ahli sunnah dalam menyikapi perselisihan yang sedang marak terjadi di zaman ini? Ya. Yang pertama, seorang itu selalu bertakwa kepada Allah. Takwa itu menyelamatkan dari segala fitnah. Takwa dengan menjalankan segala perintah, meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang kedua, seorang giat belajar menuntut ilmu. So, kalau dia giat belajar, dia akan tahu yang benar. Tahu yang hak dari yang batil. Kemudian yang ketiga, jangan dia masukkan dirinya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Perkara yang kalau dia ikut di dalamnya tidak membawa kebaikan. Dia ikut ribut dengan manusia di situ, yang menang menjadi arang, yang kalah jadi debu. Jangan dia masuk di dalamnya. Iya. Yeah.